Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ummikum fid darain amin. Fawaid fima qila fit taslim lil awliya. An sayyidina al-imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih qala satrul wali anin nas wa adamu ma'rifatihim bihi rahmatun lahum, li'annahum idha arafuhu wa asa'ul adaba ma'ahu wa adawuhu ma'a ma'rifatihim bikaunihi waliyan halaku wa atibu. Wa mata kana dhalika ma'al jahli bihi kana al-amru ahwana minhu ma'al ilmi bihi intaha min kurratil ain. Masih membahas hal-hal yang bersangkutan kepada orang-orang saleh, khususnya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang yang ingkar kewalian dengan kerasnya hati, bekunya air mata, condongnya ia di dalam kemaksiatan dan berpalingnya dari ketaatan. Kali ini disampaikan beberapa faedah tentang seharusnya, semestinya kita taslim, pasrah kepada Allah tentang para aulia. Pasrah. Jangan kita menentukan, jangan kita menyatakan, akan tetapi perlunya dari kita hanya berbuat baik, bersikap baik kepada mereka. Jadi bukan menentukan fulan wali, fulan wali, fulan wali. Bukan. Karena kewalian yang memberi Allah bukan kita. Kita gak bisa memberi orang wali hanya atas penglihatan zahir kita. Apalagi sampai menyebarkannya. Oh fulan iku wali, oh fulan iku wali. Gak bisa. Itu haknya Allah, wewenangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mau berhusnudzon, boleh untuk diri kita, bukan untuk disebarkan. Lek jariku, lek keyakinanku, fulan iki wali, gak bisa. Itu bukan wewenang kita, wewenangnya Allah. Kalau kamu mau husnudzon, silahkan. Kamu mau berbaik sangka bahwa fulan itu wali, itu haknya kamu di dalam hatimu, enggak usah disebarkan, diberikan kepada yang lainnya. Nah, karena itu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi beliau mengatakan, satrul wali aninas, para wali itu menutup dirinya dari manusia, tidak mengenalkan mereka dengan kewalian itu bukan karena pelit, akan tetapi rahmah lahum, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Di para aulia itu terkadang mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka itu orang yang dekat dengan Allah. Bukan enggak tahu, bukan enggak ngerti, ngerti. Tapi sebagian orang enggak sadar kalau dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kebanyakan mereka tahu. Mereka tahu kalau mereka walinya Allah, sama dengan presiden. Masa presiden itu enggak merasa kalau dia presiden? Jangankan presiden, camat aja, enggak mungkin kalau dia enggak merasa kalau dia camat. Pasti merasa. Apalagi tingkatan yang lebih tinggi yaitu presiden. Merasa dia. Para aulia juga gitu. Merasa dia kalau diangkat oleh Allah jadi walinya Allah. Tapi dia enggak ngomong-ngomong. Enggak cerita-cerita. Saya habis dilantik sama Allah jadi wali. Bancaan apa? Aku mari dilantik jadi wali. Enggak. Beda dengan jadi camat, beda dengan jadi mudin, beda jadi gubernur, bancaan. Apa? Mari dilantik atau menang pilihan ini itu. Enggak, para aulia itu enggak. Jadi mereka ketika dilantik, diangkat oleh Allah menjadi wali, mereka itu terkadang sengaja tidak menunjukkan, tidak menonjolkan kepada orang. Bukan pelit, bukan enggak mau dimintai tolong untuk memohon kepada Allah, enggak. Tapi rahmah lahu, sebagai bentuk kasih sayang para aulia kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena idza arafuhu, karena kalau mereka tahu wa asaul adaba ma'ahu, kurang ajar. Tahu kurang ajar. Tahu akhlaknya jelek kepada si wali tadi itu. Wa adzahu ma'a ma'rifatihim bikauni walian, apalagi sampai mengganggunya. Mengganggunya, tahu mengganggu. Tahu dia bahwa itu adalah wali, diganggu. Lah ini halaku wa atibu, membuat mereka binasa dan hancur. Membuat mereka binasa dan hancur. Beda dengan orang yang enggak tahu. Orang enggak tahu dimaafkan, oh enggak tahu. Tapi kalau tahu, beda lagi. Hukum syariat itu loh. Hukum syariat. Enggak tahu kalau ada kewajiban sholat 5 waktu. Ketika dia turun gunung, keluar dari desanya yang jauh dari kehidupan duniawi, enggak ada radio, enggak ada TV, enggak ada internet dan lain sebagainya. Datang dia ke kota atau ke desa yang ada TV, ada radio, kemudian dengar azan, ada orang sholat, dia lihat, dia bingung, duh ini ada apa ini? kok gini, kok gitu. Akhirnya baru dikasih tahu dia kalau ada kewajiban sholat. Loh, dia Islam, bukan gak Islam, dia Islam. Loh, gak wajib dia mengkodoi. Sekalipun itu sudah puluhan tahun, usianya sudah 50 tahun, gak tahu sama sekali tentang kewajiban sholat. Baru ketika dia keluar dari desanya, setelah puluhan tahun itu, baru tahu. Loh, dia Islam, tapi baru tahu gak ada kewajiban kodok mulai balik sampai usia 50 tahun. Kenapa? Baru tahu. Baru tahu. Kenapa? Dia hidup jauh dari ulama, jauh dari kehidupan dunia dan semisalnya. Sama dengan orang, kalau kita gak tahu fulan ini wali misalnya, gak tahu kita mengganggunya atau mencacinya, menghinanya misalnya, gak tahu kalau dia itu adalah wali. Loh, ini masih dimaklumi sama Allah. Karena itu mereka terkadang menutupi diri supaya apa? Ini tadi, supaya mereka kalau kurang ajar aman. Karena kalau tidak, bahaya. Di beberapa hadis yang pernah kita jelaskan, hadisul qudsi, Allah berfirman apa? Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu para walinya Allah, siapa yang memusuhi para walinya Allah, faqad adzantuhu bil harb. Aku umumkan kepadanya perang. Perang. Nah, kalau diperangi Allah, ya hancur, binasa kita. Kita sekarang musuh sesuatu yang tidak terlihat. Mana yang menang? Yang tidak terlihat. Kenapa? Loh, dia bisa menyerang kita dari segala macam arah. Sedangkan kita nyerang gak tahu arah. Mana yang kita serang sekarang? Nah, kalau kita berperang dengan Allah, hancur kita. Segala sesuatunya kita berada di genggaman Allah, berada di dalam kekuasaannya Allah. Gak repot Allah. Misalnya kita mau menyerang Allah, menyetek tombol off misalnya, berhenti, kita mau apa? Gak bisa apa-apa kita. Nah, sengaja ditutupi oleh mereka supaya mereka kalau kurang ajar aman. Aman. Tapi kalau mereka tahu kurang ajar, bahaya. Nah, makanya itu mereka sengaja menutupi rahmah, bentuk kasih sayang para aulia kepada umumnya manusia. Wa mata kana dzalika ma'al jahli bihi kana al-amru ahwana minhu ma'al ilmi bihi. Selama kekurang ajaran itu dilakukan dengan dasar tanpa mengetahui, tidak mengetahui bahwa fulan itu adalah wali, maka urusannya lebih ringan, lebih rendah, tidak sama dengan seperti mengetahuinya. Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Beliau berkata, wa katsirun min hadhihi ta'ifa, banyak dari kelompok ini, jama'u bainal wala wa takhrif fi zahir syara', menggabung antara menjalankan syariat dengan benar dan sempurna, dan juga mengacau dalam syariat, secara zahirnya syariat ya, mengacau di dalam zahirnya syariat. Takhriban bainan yuskitum an ayuninas liyastatiru biha an syuhratis shalah, supaya mereka jatuh dari pandangan orang, tujuannya menutupi diri mereka agar tidak dikatakan orang yang soleh atau orang yang baik. Jadi terkadang mereka itu sengaja melakukan hal-hal yang menurut pandangan orang itu adalah kejelekan. Sengaja. Jadi dilakukan oleh mereka itu dengan sengaja. Zahir syariat. Jadi secara zahir syariat mereka itu merusaknya, dirusak sama mereka. Sehingga orang mengatakan ngono jarene wali, ngono jarene wong soleh. Itu terkadang mereka sengaja lakukan seperti itu. Untuk apa? Menjatuhkan kedudukan mereka di mata manusia. Menjatuhkan kedudukan mereka di mata manusia, bukan di sisi Allah, di mata manusia. Kenapa? Karena mereka itu yukhfuna mahasinahum wa yudhiruna masawiyahum. Selalu menutupi kebaikan-kebaikannya, menampakkan kejelekan-kejelekan. Jadi kebaikannya mereka itu banyak, besar. Tapi mereka samarkan. Mereka tutupi. Enggak ketok, enggak kelihatan. Yang nampak, yang kelihatan adalah kejelekannya. Seperti rumah misalnya, dari luar ketok elek. Tapi di dalam wapi. Lah orang melihat apa? Luar. Wah, elek. Orang menghina, karena apa? Jelek. Gak tahu dia dalamnya. Sama dengan para aulia. Terkadang mereka menampakkan zahirnya itu jelek, tapi dalamnya luar biasa indah dan bagusnya. Karena itu gak sedikit mereka itu di luar dikenal orang yang jelek, orang yang hina, tapi di dalam mereka orang luar biasa. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani lihat, di luar dikenal apa? Orang gila, orang gak waras, orang stres, dikenal di luar. Tapi di balik itu bagaimana Uwais? Sholatnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Lu sengaja dilakukan itu untuk menjatuhkan dirinya di mata manusia. Orang dikenal sama orang gak dikenal itu enakan gak dikenal. Kalau sekarang kan umumnya orang nyari supaya dikenal. Orang dikenal itu gak enak. Gak enak. Gak bebas dia. Terbatas dia. Tapi orang yang gak dikenal, bebas dia. Jadi ibarat burung di sangkar. Orang dikenal itu ibarat burung di sangkar, gak bebas. Tapi orang yang gak dikenal itu seperti burung yang terlepas, bebas dia. Semaunya kemana aja. Karena itu Rabi'atul Adawiyah itu, Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang salihah. Dikenal dia. Jadi kalau datang waktu subuh itu nangis sedih. Kenapa? Terputus ibadahnya. Karena banyak orang yang datang sehingga gak bisa beribadah seperti waktu malam. Kalau malam gak ada yang mutus, gak ada yang ganggu. Ibadah, sholat, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir dan yang lain sebagainya gak ada yang mutus sedikit pun. Tapi kalau pagi baru ibadah sholat sudah ada yang datang, baru membaca Al-Quran sudah ada yang datang. Itu orang yang dikenal, gak enak. Nah para aulia mereka seperti itu. Mereka itu ingin menjatuhkan kedudukan mereka di mata manusia supaya ibadahnya mereka tidak terganggu, tidak dikenal. Mereka nyantai dengan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Itu mereka. Bahkan terkadang sebagian mereka membuka auratnya. Sebagian mereka membuka auratnya di depan manusia. Muka aurat itu kan haram. Zahir syariat gak boleh. Haram. Tapi terkadang mereka membuka aurat. Tapi mereka buka auratnya itu masih ada dalil. Atau di dalam batas perbedaan antara ulama yang lain yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang itu. Makanya dikatakan zahir syariat yang diketahui pada banyaknya orang. Banyaknya orang mengatakan, oh kalau buka sampai paha haram, karena itu aurat. Tapi mereka terkadang melakukan hal itu. Orang berpandangan ini buka aurat, dosa. Tidak mungkin ini walinya Allah. Kalau walinya Allah itu tidak mungkin membuka aurat, tidak mungkin melanggar. Loh, ilmunya kita dengan ilmunya mereka itu dalam syariat tidak sebanding. Mereka menjadi para aulia itu ilmu syariatnya mateng. Ilmu syariatnya mateng. Lah sedangkan kita belajar belum mateng, wis di entas akhirnya alot daging dimasak belum mateng wis dientas. Kemudian dicokot, ya alot, makanya ngotot terus. Sok yang paling benar dikandani tidak kena. Kenapa? Ibarat daging itu alot, diputus-putus soro, dicokot-cokot ya soro. Kalau mereka enggak, mereka itu sudah di presto dagingnya, jadi dipegang gini itu putus, empuk, enak, mateng sudah mereka itu ilmunya. Lah mereka membuka aurat, mungkin pandangan orang awam yang enggak mengerti banyak ilmu mengatakan itu haram, tapi dalam madhab yang lain atau perbedaan pendapat ada yang mengatakan itu bukan aurat ini. Nah itu wajar. Mereka terkadang melakukan hal itu. Terkadang bahkan dilihat enggak pernah sholat. Terlihat enggak pernah sholat. Tidak tahu ketok sembahyangi, kapan sih sembahyangi. Terkadang terlihat enggak sholat. Bukan berarti mereka enggak sholat, terlihat. Kita kan enggak mungkin ngedepi. Tak telok itu sembahyang apa enggak. Kalah satpam, satpam itu menjaga pabrik atau menjaga rumah, ditinggal telok TV, ditinggal turu. Ini enggak, saking kepingin warungnya itu. Mbak mulai mengonok kuno enggak sembahyang. Loh pandangan kita itu beda. Terkadang bahkan mereka sholat luar biasa sholatnya. Jadi ada yang menunjukkan kejelekan, ada yang menunjukkan seperti enggak sholat, tapi ada yang mengatakan sholat luar biasa. Nah intinya mereka itu selalu ingin menafikan, meniadakan pandangan makhluknya Allah dan menjatuhkan kedudukan mereka di hati para makhluk, sehingga mereka tidak pernah peduli dengan pujian dan hinaan mereka. Itu semuanya mereka inginkan untuk menjadi orang yang memiliki keikhlasan yang sempurna, bebas dari kejelekan hawa nafsu di dalam hati kita, yaitu daripada syirikul khafi, penyakit syirik yang khafi yang tidak terbebas dari itu kecuali orang-orang yang khusus. Bahkan mereka tidak peduli kalau di mata manusia dianggap orang yang zindik. Zindik itu orang yang melebihi kefasikan. Enggak peduli dia, dikatakan orang fasik, dikatakan orang ahli maksiat, enggak peduli. Tapi mereka peduli yang penting di sisi Allah menjadi siddiq. Yang penting di sisi Allah menjadi siddiq. Jadi terkadang mereka menyapu ke apa diri mereka dengan sampah-sampah ya, supaya hidup di dalam hati mereka kehidupan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan berbaik sangka kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kehinaan dunia akhirat barzakh. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.